Baik, kita masuk ke yang berikutnya. Aqsamul kalam, pembagian al-kalam. Pembagian al-kalam di sini juga tidak seperti pembagian al-kalam di dalam ilmu nahwu yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum. Anwa'ul kalam ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna. Tapi yang dimaksud di sini dengan aqsamul kalam ditinjau dari sisi yang lain, yaitu ditinjau dari makna ucapan. Ya, dari sisi benarnya ucapan itu atau dusta. Ya, ditinjau dari sisi memungkinkannya disifatkan suatu perkataan itu dusta atau benar atau tidak. Kata beliau rahimahullah, yang qasimul kalamu, terbagi al-kalam itu, bi'tibari imkani wasfihi, apabila ditinjau dari memungkinkannya disifatkan al-kalam itu, bisidqi wa adamihi, bisa disifatkannya satu perkataan itu dengan benar atau tidak. Ya, misalnya ada satu kalam, kan kita sudah mengetahui, ya, qaulun mufid. Maka qaulun mufid ini, suatu pernyataan ini, bisa enggak disifatkan bahwa kamu dusta atau kamu benar atau tidak? Nah, misalnya ana mengatakan, ya, kemarin telah terjadi peperangan di Chechnya, misalnya. Peperangan yang hebat, yang menyebabkan ratusan tentara Rusia jadi korban, tewas. Bisa enggak kabar ini dikatakan kabar itu benar atau tidak? Bisa. Bisa disifatkan? Bisa atau tidak? Bisa kita mengatakan itu dusta atau itu benar? Bisa enggak? Bisa. Nah, contoh yang lain, misalnya anda mengatakan, siapa namamu ya akhi? Dia mengatakan pada anak, dusta antum. Bisa enggak? Tuh, enggak bisa. Karena ini sifatnya bertanya, enggak bisa disifatkan dusta atau tidak. Ya. Nah, misalnya anda mengatakan, uktub ad-dars, tulis pelajaran. Dusta antum ya ustaz, dusta. Kef dusta. Enggak bisa. Karena anak suruh itu berupa perintah, ya kan? Bisa difahami ya? Nah, ditinjau dari sisi itu. Al-kalam bisa enggak disifatkan bahwa suatu kalam ini dusta atau tidak? Atau ya, tidak bisa disifatkan. Nah, terbagi al-kalam tersebut ditinjau dari sisi ini ila qismaini. Ya, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama khabar, yang kedua insya. Ya. Khabar dan insya. Fal khabar, adapun yang dimaksud dengan al khabar, ma yumkinu ayyusafa, yaitu apa yang memungkinkan untuk disifatkan bisidqi, sesuatu itu benar, awil kadhibi, atau sesuatu itu dusta, lidatihi, pada asalnya, pada hukum asalnya, yang mungkin disifatkan dengan benar atau dusta pada hukum asalnya. Ya. Nah. Tentu ya kawan. Nah. Dari sini kita sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan khabar. Bahwa khabar adalah sesuatu yang berbentuk berita. Yang berita ini bisa disifatkan bahwa berita itu benar atau tidak. Pada asalnya. Nah, kenapa dikatakan didatihi pada asalnya? Sebab terkadang suatu khabar tidak bisa disifatkan dusta. Tidak bisa. Pasti benar. Tamnya seperti apa? Hah? Khabar-khabar yang datang dari Allah. Dalam Al-Quran. Khabar-khabar yang datang dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Khabar-khabar yang tidak bisa ditolak secara mutawatir. Ya. Ka'bah itu ada di Saudi. Tak bisa ditolak. Nah. Bisa difahami ya kawan? Nah itu pada asalnya. Jadi pada asal khabar itu. Bahwa sesuatu itu bisa disifatkan itu dusta atau tidak. Nanti tingkatannya tinggal dilihat keadaannya. Tapi ada berita yang tidak bisa disifatkan dusta. Iya kan? Sebaliknya ada pula berita yang tidak bisa disifatkan benar. Tidak bisa dikatakan berita itu pas apa berita itu ada kemungkinan benar. Tidak bisa. Pasti dusta. Ya? Misalnya kalau ada orang mengatakan bahwa Ka'bah itu sekarang sudah pindah ke Balikpapan. Pasti dusta. Nah, tidak mungkin benar. Ya. Atau sholat itu sekarang sudah berubah menjadi 10 kali sehari semalam. Sholat 10 waktu sehari semalam. Kita mengatakan khabar dusta. Nah, fahamtum ya kawan? Ya. Baik. Maka ini manfaat dari pernyataan beliau lidzati pada hukum asalnya. Fa kharaja biqaulina, maka keluarlah dari definisi kami ma yumkinu ayyusafa bisidqi wal kadzib. Apa-apa yang memungkinkan untuk disifatkan dengan benar dan dusta. Ya. Keluar dari definisi ini al-insya. Karena insya tidak bisa disifatkan ini benar atau ini dusta. Li'annahu la yumkinu fihi dzalik, karena tidak mungkin insya disifatkan dengan benar atau dusta. Fa inna madlulahu laisa mukhbaran anhu. Karena sesungguhnya penunjukannya itu bukan berupa pengkhabaran. Ya. Hatta yumkinu ayyuqala annahu sidqun aw kadzib, sehingga memungkinkan untuk dikatakan sesuatu itu benar atau dusta. Insya Allah enggak bisa disifatkan. Ya. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dari definisi kami lidzati pada hukum asalnya al khabar adalah khabar alladzi la yahtamilu sidq. Khabar yang tidak ada kemungkinan benarnya. Ya, ini pasti dusta. Ya. Pasti dusta. Au ataukah la yahtamilul kadzib. Ya. Atau berita yang tidak ada kemungkinan dusta, pasti benarnya. Ya, kebenarannya itu pasti qat'i bi'tibaril mukhbir bihi, apabila ditinjau dari yang mengabarkannya. Apabila ditinjau dari yang mengabarkannya berita tersebut. Naam. Ya, wa dzalika, yang demikian itu. Annal khabara min haythul mukhbir bihi, atau al mukhbar bihi juga boleh. Bahwa khabar ditinjau dari yang dikabarkan dengannya. Atau kalau al-mukhbir, bahwa khabar ditinjau dari yang mengabarkannya. Salah satu aqsam, terbagi menjadi tiga bagian. Naam. Al-awwal, yang pertama, ma la yumkinu wasfuhu bil kadhib, khabar yang tidak mungkin untuk disifati dengan dusta, tak mungkin. Ka khabarillah, seperti khabarnya Allah, Allah yang mengabarkan. Wa rasulihi, dan khabarnya rasulnya. Asabiti anhu, yang sabit tentunya, yang sahih, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak bisa didustakan bagaimanapun keadaannya, masuk akal atau tidak masuk di akal, sudah terjadi atau belum terjadi, kita saksikan atau belum kita saksikan, ya pasti kebenarannya 100%. Nah, atau seperti khabar-khabar yang mutawatir yang kita tidak bisa tolak, iya kan? Nah, asani, yang kedua, ma la yumkinu wasfuhu bisidqi, apa-apa yang tidak mungkin disifati khabar itu dengan kebenaran, ya, tidak mungkin disifati dengan kebenaran, pasti dusta, kedustaannya 100%. Alhamdulillah. Ya, kedustaannya 100%. Nah, ya, tidak mengandung zat lain kecuali dusta. Kal khabar anil mustahil, seperti khabar tentang sesuatu yang mustahil syar'an, secara syariat. Secara syariat seperti apa ya ikhwan? Khabar dari falasifah tentang qidamul alam. Hah? Bahwa alam ini qadim, tidak ada permulaannya. Alam tercipta begitu saja. Ya. Atau seperti khabar yang disebutkan oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi, bahwa tidak ada yang namanya hari kebangkitan dalam artian yang dibangkitkan itu jasad. Yang ada adalah hari kebangkitan rohani, roh yang dibangkitkan. Ya, jasad tidak. Naam. Ya. Sehingga dengan makalah ini dan beberapa makalah yang lainnya, para ulama menisbahkan kufur kepada Ibnu Sina wal Farabi. Hanya saja Al-Hafiz Ibnu Hajar, kalau tidak salah dalam Lisanul Mizan, itu ada penukilan dari Ibnu Sina bahwa dia bertaubat dari makalah-makalahnya yang dulu. Dan dia menyatakan taubatnya kembali ke jalan Allah. Wallahu a'lam. Tentang kebenaran. Yang jelas ada riwayat demikian. Ya, bertentangan dengan syariat. Ya. Atau secara akal. Naam. Secara akal pun qidamul alam. Naam, secara akal tidak mungkin. Naam. Atau kejadian-kejadian yang jelas bertentangan dengan kondisi kenyataan yang ada. Ya. pernyataan bahwa manusia itu berasal dari monyet. Ini juga adalah khabar yang dipastikan dustanya. Pernyataan bahwa manusia itu berasal dari nenek moyang yang satu. Ya. Maka dari satu inilah berkembang-berkembang. Kemudian berbeda-beda. Ya. Keadaan makhluk tersebut tergantung dari lingkungannya. Ya, kalau dia lingkungannya makanannya tinggi-tinggi, maka jadilah jerapah. Kalau makanannya rendah-rendah, nah jadilah ular sehingga kakinya hilang. Nah, kita menyatakan dusta secara akal. Fal awal, maka yang pertama, nah, di sini dicontohkan secara syariat dusta, ya. Ka khabari mudda'ir risalati ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti khabar orang yang mengaku sebagai rasul setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tsani, dan yang kedua, kal khabar anistima'in naqidain. Tentang khabar berkumpulnya antara dua yang saling bertentangan. Hah? Dua yang saling bertentangan. Tidak mungkin disatukan. Saling bertentangan. Kal harakati wasukun. Ya. Seperti bergerak dan diam fi ainin wahidatin, ya, pada satu kejadian, fi zamanin wahid, pada satu zaman, detik itu, ya, menit itu, ya, Mahmud sedang berlari dan diam. Masuk akal enggak? Enggak masuk di akal. Kayak lari terus diam. Detik itu, menit itu. Nah, dia sedang berlari dalam keadaan dia diam. Kayak berlari diam. Nah, gak bisa disebutkan. Nah, ya kalau berlari ya berarti gak diam kan. Kalau diam berarti gak berlari. Nah, mustahil secara akal. Atsalis, yang ketiga, mayumkinu ayu sofa bisidqi wal kadzib. Yang memungkinkan untuk disifatkan benar dan dusta. Imma ala sawa, apakah ya, kebenaran dan kedustannya itu apa sawa, sama penisbahnya 50%, 50% kemungkinan benar salahnya, ya. Au ma'arujihani ahadima, ataukah ada yang lebih rajih bahwa kebenarannya itu lebih rajih, lebih kuat daripada kedustaannya. Ka ikhbari syakhsin an kudumi ghaibin wa nahwi, seperti pengkhabaran seseorang dari datangnya orang yang ghaib, orang yang tidak ada dan yang semisalnya. Ya. Misalnya kita mengatakan insya Allah si fulan akan datang, ya, dari Surabaya. Ya, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan tidak. Ya, kemungkinan besarnya benar itu kalau ada memang khabar. Kalau ada khabar yang sampai kepada kita, mungkin dia telpon atau mungkin dia mengabari, ya, lewat suatu berita, sehingga kemungkinan besar datang. Tapi dipastikan belum tentu. Naam. Wah, kata. Jadi ini tiga pembagian, ya, ditinjau dari pengkhabaran berita tersebut. Ada yang disifati pasti benarnya, ada yang pasti dustanya, dan ada pula yang